Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari Kitabul Hajj. Kita lanjut pada kitab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala Kitabu Adabil Qur'anil Karim wa Dzikri Fadlih. Kitab tentang adab-adab membaca Al-Qur'anul Karim dan keutamaan-keutamaannya. A'zamu fadailil Qur'anil Karim annahu kalamullah azza wa jalla. Kata beliau rahimahullahu taala mengawali pembahasan dalam kitab ini, kitab Adabil Qur'anil Karim wa Dzikri Fadlih. Kata beliau, keutamaan Al-Qur'an yang paling agungnya adalah bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla. Ini keutamaan Al-Qur'an yang paling agung, bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa khairul kalam kalamullah. Dan sebaik-baik kalam adalah kalam Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala memiliki sifat kalam. Allah tabaraka wa taala berbicara kapanpun Allah mau. Dan tentunya sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala itu tidaklah sama dengan sifat-sifat makhluknya. Wal Quran kalamullah. Dan ini yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, bahwa Al-Quran kalamullah ghairul makhluk, bukan makhluk. Waqad madahahullahu ta'ala fi ayatin kathirah. Dan Allah telah memuji Al-Quran ini pada ayat-ayatnya yang banyak. Ini pada beberapa ayat dalam Al-Quran Allah memuji Al-Quran. Aqaulihi ta'ala, contohnya diantaranya firman Allah ta'ala dalam surat Al-An'am, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi billati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Kemudian juga dalam surat Fussilat, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه kepada Al-Quran kebatilan, baik dari depan ataupun dari belakangnya. Al-Quran kalamullah terjaga, dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada kebatilan yang mendatanginya, baik dari depan ataupun dari belakangnya. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan pujian Allah terhadap Al-Quran, yang semua ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Kemudian penulis telah membawakan beberapa dalil dari ayat. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Al-Qur'an dan keutamaan membacanya. Hadis yang pertama, wa fi afradil Bukhari, dan dalam afrad Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara sendirian, yakni tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini dari jalan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini merupakan keutamaan Al-Qur'an. Jadi yang menunjukkan tentang keutamaan Al-Qur'an, bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, dia adalah sebaik-baik orang. Seandainya tidak ada hadis lain kecuali hadis ini, Quran lakafa, sudah cukup. Satu hadis ini saja sudah cukup menunjukkan betapa agungnya keutamaan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka sebaik-baik orang adalah yang terus membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengkajinya, ya, sibuk dengannya. Bahkan dia mengajarkan kepada yang lain. Maka beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan Al-Quranul Karim. Dan merugilah orang-orang yang dijauhkan dari Al-Quran, tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan lain, ya, sehingga tidak sempat membaca Al-Quran, apalagi mempelajarinya, apalagi mengajarkannya. Bahkan mungkin terakhir membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Mungkin. Nah, setelah selesai Ramadan, tidak terlihat lagi membaca Al-Quran. Mungkin Ramadan berikutnya, baru dia membuka Al-Quran lagi. Itu pun kalau dia masih hidup. Allahul musta'an, merugi orang yang disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain, sampai tidak sempat untuk membaca Al-Quran, apalagi mempelajarinya. Maka beruntunglah orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Minimalnya seorang tua mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Nah, mengajarkan Al-Quran kepada istrinya dan seterusnya, sehingga dia mendapatkan keutamaan Al-Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalil yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi azza wa jal ahlin minan nas. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kemudian ada yang bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Nah, al-hadith rawahu Nasa'i, diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini juga keutamaan yang besar dari keutamaan Al-Qur'an, bahwa orang-orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Qur'an, ya, ahli Qur'an, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hal lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzibullahu qalban wa al-Qur'an. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menghadap sebuah hati yang dia menjaga Al-Qur'an dan mempelajarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, dalam sanadnya ada rawi yang kedudukannya matruk, ya, ditinggalkan, sehingga hadisnya dhaif. Kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan nanti kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran, iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan naiklah dan tartilkan Al-Quran sebagaimana engkau membacanya secara tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Nah, jadi ahlul Quran, ya, orang-orang yang suka membaca Al-Quran di hari kiamat nanti, ya, akan disuruh membaca Al-Quran, kemudian terus naik, ya, terus naik. Selama dia membaca Al-Quran, dia terus naik. Dan nanti kedudukan dia, ya, derajat dia, ya, di dalam surga adalah di akhir ayat yang dia baca. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, maka akan semakin tinggi kedudukan seorang hamba. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal-hal seperti inilah hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Ini berlomba paling siapa yang paling banyak membaca Al-Quran, siapa yang paling perhatian terhadap Al-Quran. Karena kedudukan seorang hamba adalah di akhir ayat yang dia baca. Maka rugi ya kalau seseorang jarang baca Al-Quran. Rugi sekali. Terlalu sibuk. Atau sok sibuk. Yang pada akhirnya berakibat penyesalan. Waktu terbuang sia-sia. Maka hendaklah seorang hamba dia memperhatikan hal ini. Ya, ini perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Karena kedudukan dia nanti tergantung di akhir ayat yang dia baca. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian dalil yang berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu, dari Buraidah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, hadisnya panjang ini. Kata beliau, innal qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabru karrajuli syahib. Sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat nanti akan menemui pembacanya. Hal itu terjadi ketika kuburan pembaca Al-Quran tersebut sudah terbelah. Ini pada hari kiamat kuburannya sudah terbelah dan dia sudah keluar dari kuburan di hari kebangkitan itu. Di mana dia keluarnya karrajuli syahid, seperti orang yang pucat. Al-Quran menemuinya. Fayakun, dan Al-Quran berkata, hal ta'rifuni, apakah kamu mengenaliku? Maka dia menjawab, ma'arifu, aku tidak mengenalimu. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ana sahibuka Al-Quran alladhi azma'tuka fil hawajir wa ashartu laylak. Aku adalah temanmu, itu Al-Quran. Akulah yang telah membuat kamu haus di siang hari. Akulah yang telah membuat kamu bergadang di malam hari. Fa'inna kulla tajirin min waro'i tijaratih. Dan sesungguhnya setiap pedagang itu berada di belakang perdagangannya. Wa inni lakal yaum min wara'i kulli tijaratin. Dan sesungguhnya aku untukmu pada hari ini di belakang setiap perdagangan. fayu'tal mulka bi yaminihi wal khulda bi shimalihi. Kemudian orang tersebut diberi al-mulk, ya, kerajaan atau kekuasaan dengan tangan kanannya, wal khuld, dan dia diberi kekekalan, bi shimali, di tangan kirinya, wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, kemudian di atas kepalanya dipakaikan atau disematkan mahkota al-waqar, mahkota kehormatan. Tidak cukup sampai di situ, wa yuksa waliduhu hullatain, dalam riwayat lain walidahu, kemudian kedua orang tuanya diberi pakaian, dua pakaian atau dua lapis pakaian, dua helai pakaian. La takumu lahumad dunya, yang pakaian tersebut nilainya tidak bisa ditandingi dengan nilai-nilai dunia. Pakaian yang sangat berharga, tidak tertandingi dengan dunia. Payokulan, kemudian kedua orang tua tadi berkata, bima kusina hadain, ya, sebab apa kami diberi dua pakaian ini, pakaian yang sangat berharga. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada keduanya, bi akhdi waladikumah Al-Quran, karena sebab anak kalian berdua yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepadanya, iqra was'ad, dikatakan kepada ahli Al-Quran tadi, bacalah kamu, was'ad, dan teruslah naik, fi darajil jannah, teruslah naik ke tangga-tangga surga, ke tingkatan-tingkatan surga, wa ghurafiha, dan kamar-kamar surga, fahuwa fi su'udin, dan dia terus naik, maka na yaqra, selama dia masih membaca Al-Quran, hadzan kana aw tartilan, sama saja dia membacanya dengan cepat atau membacanya dengan pelan atau tartil. Nah, hadis ini haditsun hasan, hadis yang hasan, ya, dihasankan sanadnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis yang berisi tentang keutamaan Al-Qur'an, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Qur'an, keutamaan menjadi ahlul Qur'an. Bahkan keutamaan tersebut tidak hanya dia dapatkan sendirian, ya, tetapi juga keutamaan tersebut didapatkan oleh kedua orang tuanya. Ya. Subhanallah, ya, keutamaan yang sangat besar dari keutamaan Al-Quranul Karim. Ya. Maka sangat merugi, ya, kalau seseorang tidak sibuk dengan Al-Quran. Rugi kalau seorang jauh dari Al-Quran. Kemudian setelah membawakan beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penulis membawakan beberapa ucapan para ulama tentang Al-Quran. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, yang bagi lihamilil Qur'an an yu'rafa bilailihi idh annasu na'imun. Seyogianya bagi ahlul Qur'an, dia itu dikenali di malam harinya ketika manusia tertidur lelap. Ahlul Qur'an, dia sampai bergadang malam untuk membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran di saat manusia tertidur lelap. Semestinya demikian ahlul Quran dikenali di malam harinya ketika manusia tertidur lelap, dia sedang sibuk dengan Al-Quran. Wabinahari idh annasu muftirun. Dan ahlul Quran juga dikenali di siang harinya ketika manusia muftirun, tidak berpuasa. Yakni ahlul Quran dia juga banyak berpuasa. Wa bihusnihi idh annasu yafrahun. Dan ahlul Quran juga dikenali dengan kesedihannya ketika orang-orang yafrahun, ketika orang-orang bahagia. Wabibukaihi idh annasu yadhakun. Dan ahlul Quran itu dikenal dengan menangisnya ketika manusia tertawa. Wabisamtihi idh annasu yahudun. Dan ahlul Quran juga dikenali dengan diamnya, tidak banyak bicara. Dikenali dengan diamnya ketika manusia banyak bicara, larut dalam pembicaraan. Wa bi khusyu'ihi idz annasu yahtalun. Dan ahlul Quran juga dikenali dengan kekhusyuannya ketika manusia bersikap sombong, angkuh. Demikian dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wala yambagi an yakuna jafian. Tidak seyogianya seorang ahlul Quran itu sikapnya jafian, keras. Wala ghafilan, tidak seyogianya dia lalai. Wala sakhaban, tidak seyogianya dia bersuara keras, suka teriak-teriak. Tidak pantas ahlul Quran seperti ini. Wala hadidan, dan tidak pantas ahlul Quran itu hadidan, gampang tersulut emosi, gampang marah. Ini tidak pantas bagi ahlul Quran. Wa qala al-Fudail radhiyallahu rahimahullahu taala. Kemudian al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala juga berkata, hamilul Qur'ani hamilu rayatil Islam. Pembawa Al-Qur'an, ahlul Qur'an, hafiz Qur'an, mereka adalah hamilu rayatil Islam, pembawa panji Islam, pembawa bendera Islam. La yang bagi an yalghuwa ma'a man yalghu. Tidak sepantasnya ahlul Quran dia bersenda gurau bersama dengan orang-orang yang suka bersenda gurau. Wa la yashu ma'a man yashu. Dan tidak semestinya, tidak seyogianya dia lalai bersama dengan orang-orang yang suka lalai. Wala yalhu ma'aman yalhu. Wala yalhuwa ma'aman yalhu. Dan juga tidak seyogianya ahlul Quran itu main-main bersama dengan orang yang suka main-main. Ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini semua dalam rangka mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ahlul Quran adalah pembawa panji al-Islam, pembawa bendera Islam. Dan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang diajak musyawarah oleh beliau radhiyallahu taala anhu adalah ahlul Quran, bukan orang-orang sembarangan yang diajak musyawarah itu, nggak semuanya diajak musyawarah, yang diajak adalah orang-orang yang berakal, ahlul Quran. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang masih muda ketika itu masuk dalam jajaran ahlu syuranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, karena ahlul Quran adalah pembawa panji Islam, bendera Islam, memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan karena sebab Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengangkat derajat satu kaum. Dan karena sebab Al-Quran pula, Allah merendahkan derajat satu kaum. Jika suatu kaum dia perhatian dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, mengamalkan dan mengajarkannya, maka Allah angkat derajat. Tapi kalau suatu kaum dia tidak perhatian dengan Al-Quran, jauh dari pengamalan Al-Quran, mengenyampingkan Al-Quran, maka Allah rendahkan kedudukannya. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharin. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la yanbaghi an yakuna lahu ila ahadin hajatun, dan tidak seyogianya ahlul Quran itu membutuhkan orang lain. Bal yanbaghi an takuna hawaijun nas ilaih, bahkan sebaliknya seyogianya orang lainlah yang butuh kepada dia. Menunjukkan betapa mulianya ahlul Quran, sehingga tidak seyogianya dia butuh kepada orang lain. Namun yang semestinya adalah orang lain yang butuh kepada dia. Kemudian penulis mengakhiri pembahasan ini dengan kalam Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, ra'aitu rabbal izzati fil manam, aku bermimpi melihat Allah di dalam tidurku. Fakultu, aku berkata, ya Rabbi, ma aqrabu ma yataqarrabu bihi ilaikal mutaqarribun, wahai Rabbku, amalan apakah yang paling mampu mendekatkan diri kepadamu, yang diamalkan oleh orang-orang yang suka mendekatkan diri kepadamu. Jadi amalan apa yang paling mampu mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? karena orang-orang soleh mereka melakukan berbagai macam amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menanyakan tentang amalan yang paling utama, yang paling mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian faqal, maka Allah menjawab, bi kalami ya Ahmad, dengan kalamku wahai Ahmad, yakni dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Amalan yang paling mendekatkan kepada diriku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah dengan membaca kalamku, membaca Al-Quran. Fakultu, aku bertanya, kata Imam Ahmad, ya Rabbi, bifahmin au bighairi fahmin, wahai Rabbku, membaca Al-Qur'annya dengan memahaminya atau tidak? Faqal, maka Allah menjawab, bifahmin wa bighairi fahmin. Nah, baik dia faham atau dia tidak faham. Ini membaca Al-Quran. Nah, baik dia paham ya, apa yang dia baca, atau dia tidak paham dengan apa yang dia baca. Membaca Al-Quran termasuk amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik dia paham apa yang dia baca atau dia tidak paham, tapi tentunya yang paling utama adalah yang paham. Nah, kedua-duanya mendekatkan diri kepada Allah. Membaca Al-Quran, baik paham atau tidak paham dengan apa yang dia baca. Namun tentunya ketika paham itu lebih utama. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, maka beberapa dalil di atas dari ayat, hadis dan juga ucapan para ulama ya, cukup bagi kita sebagai motivasi ya, pendorong ya, penyemangat bagi kita untuk kembali perhatian dengan Al-Qur'an. Perhatian terhadap Al-Qur'an ya, dengan membacanya, mempelajarinya ya, menghayatinya, dan juga kalau bisa mengajarkannya minimal kepada anak-anak kita sendiri, kepada istri kita ya. Nah, sibukkan diri-diri kita dengan Al-Quran jika kita ingin memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.